Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa tarji'u al-ahkamu lil-yaqini fala yuzilu ash-shakku lil-yaqini. Qaidah bahwa hukum itu dikembalikan kepada al-yaqin, maka keraguan tidaklah dapat menghilangkan keyakinan tersebut. Kemudian Syekh memberi syarah penjelasan keterangan tentang bait yang beliau sebutkan di sini. Kata beliau, qala wa ma'na hadha anna al-insana mata tahaqqaqa syai'an. Makna dari bait yang saya sebutkan ini adalah bahwa seseorang mata tahaqqaqa syai'an, kapan saja dia meyakini sesuatu, thumma syakka, kemudian datang keraguan. Hal zala dzalika syai'u al-mutahaqqaq am la? Hal zala dzalika syai' al-mutahaqqaq am la? Apakah sesuatu yang dia yakini tersebut telah hilang atau belum? Di sini beliau menjelaskan makna dari kaidah ini, bahwa seorang jika dia telah meyakini suatu perkara, kemudian datang keraguan yang meragukan dirinya, apakah sesuatu yang dia yakini itu telah sirna dan hilang atau masih tetap ada, maka kata beliau, fal aslu baqa'ul muhaqqiq. Baqa'u al-muhaqqiqi fayabqa al-amru ala ma kana mutahaqqiqan. Ala ma kana mutahaqqiqan. Maka asalnya sesuatu yang diyakini tersebut tetap ada. Maka asalnya sesuatu yang dia yakini yabqa, tetap ada. Ini makna kaidah ini. Misalnya jika dia meyakini sesuatu, kemudian datang keraguan, maka asalnya sesuatu itu tetap ada. Dan sebaliknya, jika seorang meyakini sesuatu itu tidak ada, kemudian datang keraguan tentang adanya sesuatu tersebut atau tidak ada, maka asalnya tidak ada. Qala falau syakka fi mar'atin hal tazawwajaha lam yakun lahu wat'uha. Seandainya seseorang itu ragu terhadap seorang wanita, apakah dia telah menikahinya, lam yakun lahu wat'uha, maka asalnya tidak boleh dia menggaulinya. Istishaban li hukmi tahrim. Istishab, karena istishab asal daripada hukum wanita itu hukumnya haram, bukan mahram. Hukum tahrim asalnya adalah haram untuk menghubungi seorang wanita. Jika seorang ragu, dan ini kemungkinan yang sangat kecil terjadi, cuma disebutkan oleh para ulama contoh yang seperti ini untuk mendekatkan pemahaman. Seorang terkait wanita, dia ragu apakah wanita ini telah dia nikahi atau belum. Maka di sini asalnya belum dia nikahi. Wakadha lau syakka, demikian pula lau syakka, seandainya seorang itu ragu, hal tallaqa zaujatahu amla, lam tutlaq, seorang ragu apakah dia telah mentalak istrinya atau belum, maka asalnya belum ada talak tersebut, belum ada at-talak tersebut. Walahu an yata'aha istishaban linnikahi, dan asal hukumnya boleh bagi dia untuk menggaulinya karena mereka masih dalam jalinan pernikahan. Di sini Syekh memberikan beberapa contoh tentang kaidah ini. Sesuatu yang diyakini asalnya tidak ada, kemudian datang keraguan, maka kembali kepada asal, tidak ada. Seorang yang meyakini sesuatu itu asalnya ada, kemudian datang keraguan, Maka kembali kepada asalnya bahwa itu tetap ada. Seorang yakin bahwa dia telah menikah dengan seorang wanita. Dia yakin bahwa sudah menikah. Kemudian ragu apakah telah cerai atau belum. Apakah telah jatuh talak atau belum. Maka asalnya masih tetap dalam jalinan nikah. Wa kadza law shakka fil hadats ba'da tayaqqunihi at-taharah aw 'aksuhu. Demikian pula jika seorang itu ragu pada hadas, pada hadas apakah dia telah batal wudunya ba'da tayaqqunihi, yang padahal sebelumnya awalnya dia itu meyakini di atas taharah, maka di sini asalnya dia masih di atas taharah. Dia yakin bahwa dia sudah wudu, kemudian datang keraguan apakah batal wudunya atau belum, maka asalnya dia belum batal. Au aksu, atau sebaliknya, seseorang yakin di atas hadas bahwa telah batal wudunya, kemudian datang keraguan sudahkah dia bersuci atau belum, maka asalnya belum bersuci. Au syakka fi adadir raka'at awi tawaf, awi sa'i, awi rami, wa nahwih. Demikian pula, atau seseorang itu ragu pada jumlah rakaat dalam sholat, jumlah putaran tawaf, atau jumlah sa'i antara Safa dan Marwah. Demikian pula pada jumlah ar-rami, melempar jumrah bagi orang yang melaksanakan manasik al-hajj awil umrah. Di sini beliau menyinggung tentang permasalahan keraguan yang terjadi pada bilangan. Maka sebagaimana telah kita jelaskan dan telah kita pelajari bahwa seorang jika dia yakin terhadap bilangan tertentu, maka asalnya yang tersedikit. Maka asalnya adalah yang tersedikit. Karena yang jumlah bilangan yang tersedikit itulah yang di atas keyakinan. Adapun jumlah yang lebih, maka itulah yang terletak padanya asyak tersebut. Kemudian beliau melanjutkan pada halaman 92. Qala wala takhtassu hadhihi alqa'idatu bil fiqh. Qaidah bahwa sesuatu itu dikembalikan kepada keyakinan dan keraguan tidak dapat menggugurkan sesuatu yang diyakini tersebut. Kaidah ini tidak khusus hanya dalam permasalahan ilmu fikih saja. Tidak khusus dalam permasalahan ilmu al-fiqh saja. Balil aslu fi kulli hadithin, bahkan kaidah ini merupakan asal pada setiap peristiwa, pada setiap kejadian dan peristiwa dalam ilmu hadis atau peristiwa muamalah. Jika dia ragu apakah dia telah melunasi hutangnya atau belum, maka asalnya belum. Jika dia ragu dan seterusnya dalam ilmu hadis, misalnya dalam ilmu periwayatan hadis, ragu seseorang apakah si fulan ini pernah meriwayatkan hadis, pernah bertemu dengan si fulan, maka di sini asalnya tidak pernah bertemu kecuali ada qarinah. Intinya beliau menjelaskan bahwa kaidah ini tidak khusus dalam ilmu fikih, tetapi seluruh kejadian dan peristiwa bisa diterapkan juga kaidah ini. Sesuatu itu asalnya dikembalikan kepada yang dia yakini. Hatta yatahaqqaq, sampai tetap keadaan dengan dalil. Sampai keadaan itu tetap dengan dalil. Asalnya tidak ada. Kullu hadithin adamuh. Al-aslu fi kulli hadithin adamuhu hatta yatahaqqaq. Kata beliau, balil aslu, bahkan asalnya, fi kulli hadith, pada setiap peristiwa, adamuh, ketiadaannya. Yani tidak ada. Hatta yatahaqqaq, sampai tetap keadaan, sampai tetap dalil bahwa sesuatu itu ada. Kama naqul, sebagaimana kita katakan, al-aslu intifa'ul ahkami 'anil mukallafin, bahwa asalnya adalah intifa'ul ahkam 'anil mukallafin, manusia itu tidak terkenai hukum apapun, tidak terkenai beban, kewajiban apapun. Asalnya ini hatta ya'tiya ma yadullu ala khilafi dhalik, sampai datang dalil yang menunjukkan lawannya. Hanya asalnya seorang tidak terkena kewajiban apa-apa, sampai datang bukti dan dalil bahwa dia terkena kewajiban tersebut. Maka sesuatu yang menyelisih asal, dia harus mendatangkan bukti, dia harus mendatangkan dalil, hujjah. Kalau tidak, maka sesuatu itu tidaklah dianggap, kembali kepada asal. Asallah yang lebih kuat. Wal aslu fil alfadhi annaha lil haqiqah, demikian pula asal pada lafaz yang diucapkan oleh seseorang itu asalnya sesuai dengan hakikat. Sesuai hakikah, sesuai dengan hakikat. Sehingga jika misalnya terjadi perselisihan antara satu dengan yang lain, diangkatlah permasalahan ini ke depan mahkamah, ke depan al-qadhi, di hadapan al-qadhi. Maka hukum itu diberlakukan, asalnya ucapan kamu itu sesuai yang zahir, walaupun niatnya berbeda. Tapi asalnya, jika terjadi perselisihan, asalnya yang diambil adalah ucapan yang zahir, yang nampak. Terjadi at-talak, suami mentalak istrinya, diangkat perkara yang kepada hakim bahwa dia telah mengucapkan lafaz talak. Maka hakim menentukan, asalnya kamu telah mentolak, karena ucapanmu itu adalah talak. Dia mengatakan, tidak, saya maksudnya ini dan itu. Tidak, itu maksudnya kamu. Tapi asalnya, lafaz talak itu adalah talak. Demikian pula, lafaz-lafaz yang lainnya. Jika telah diangkat perkara kepada hakim, maka hakim menghukumi dengan yang zahir. Menghukumi dengan lafaz yang zahir. Bahwa asalnya lafaz itu, maknanya sesuai dengan yang zahir. Dan tidak ada ibrah pada yang dalam hati. Ini jika telah diangkat perkara kepada mahkamah. Qala wa fil awamiri annaha lil wujub, dan asal pada seluruh perintah adalah wajib. Fil awamir, pada perintah-perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya, asalnya itu adalah wajib hukumnya. Wa fin nawahi annaha lit tahrim, dan seluruh larangan-larangan itu asalnya adalah haram hukumnya untuk dikerjakan. Wal aslu baqa'ul umum, baqa'ul umumi hatta yatahaqqaqa mukhassisun. Demikian pula al-asl, asalnya sesuatu itu di atas keumuman. Sesuatu yang umum di atas keumumannya. Hatta yatahaqqaq mukhassis, sampai datang yang mengkhususkan. Asalnya sesuatu yang umum itu kita jalankan seperti adanya, itu umum hukumnya, sampai datang sesuatu yang mengkhususkan. Wal aslu baqa'u hukmin nassi hatta yaridan nasikhu. Demikian pula asal pada hukum syariat, hukum nas, hukum-hukum syariat itu asalnya berlaku. Hatta yaridan nasikh, sampai datang yang menghapusnya, sampai datang dalil yang menghapuskan syariat tersebut. Wali ajli hadhihi alqa'idah kana alistishhab hujjah. Maka atas dasar kaidah ini, istishab itu merupakan hujjah. Telah kita pelajari makna istishab. Istishab adalah menafikan sesuatu yang nafi dan menetapkan sesuatu yang asalnya itu ada. Ini istishab. Kata lain dari kaidah ini adalah al-istishab. Sesuatu yang asalnya itu ada, maka tetap di atas keadaannya. Dia tetap ada. Dan sesuatu yang asalnya itu tidak ada, jika terjadi keraguan, maka istishab, mengambil hukum asal. Mengambil hukum asal-asalnya tidak ada. Jika dia di atas nikah, atau dia telah memiliki barang tertentu, miliknya, jika tahu bahwa ini miliknya, maka asalnya itu milik dia. Jika terjadi perselisihan, maka asalnya itu adalah miliknya. Sampai datang bukti bahwa itu bukan miliknya. Qala wa ma yanbani ala hadhihi alqa'idah la yutalabu biddalil. Dan perkara-perkara yang terbangun di atas kaidah ini, la yutalab biddalil, tidak dimintai, dan tidak dimintai dengan dalil. Fa innahu mustanadun lil istishab, karena dia telah bersandar kepada hujjah, kepada istishab. Maksud beliau di sini adalah, seseorang jika dia membangun sesuatu itu di atas kaidah ini, bahwa asalnya demikian demikian. Orang yang mengatakan asalnya demikian demikian, maka itu tidak perlu untuk dimintai dalil. Apa dalilnya? Misalnya seorang tidak terkena kewajiban. Asalnya seorang itu tidak terkena kewajiban. Apakah butuh dalil? Apa dalil bahwa kamu tidak terkena kewajiban? Tidak, karena ini asalnya. Seorang yang telah bersandar kepada asal tidak butuh diminta dalil. Tetapi jika keluar dari asal, itulah yang diminta untuk mendatangkan dalil, mendatangkan bukti. Seorang dia asalnya tidak mendapat tanggungan apa-apa, tidak memiliki hutang misalnya. Kita tetapkan hutang pada orang ini. Kamu ada hutang. Asalnya tidak ada hutang. Maka yang menetapkan adanya hutang, dia butuh. Dia keluar dari asal. Seseorang yang telah keluar dari asal, dia harus mendatangkan bukti. Yang dengannya teranggap ucapannya tersebut. Tapi jika keluar dari asal dan tidak ada bukti dan dalil, maka ucapan dia tidaklah diterima. Tidaklah diterima. Ini kaidah. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Seperti itu asalnya. Sesuai yang semula. Tidak keluar dari yang semula. Sampai datang burhan, bukti yang menunjukkan lawannya. Sehingga sesuatu yang terbangun di atas kaidah ini tidak perlu dimintai dalil. Karena itulah asal. Karena itulah asal dia. Kama annal mudda alaihi fi babid da'awa la yutalabu bihujjah ala bara'ati dhimmatih. Sebagaimana dalam permasalahan tuntutan. Tuntutan atau orang yang terdakwa. Orang yang terdakwa dan tertuntut. Asalnya dia tidak ada tuntutan padanya. Tidak ada dakwaan apapun atas dia. Sehingga yang menuntut orang ini, dia harus mendatangkan bukti. Dia harus mendatangkan bukti. La yutalab bihujjah. Orang yang dituntut itu asalnya tidak dimintai untuk mendatangkan bukti bahwa dia tidak tertuntut. Karena dia berada di atas asal. Asalnya dia tidak terkena bara'atu dhimmah. Asalnya tidak ada tuntutan, tidak ada tanggungan beban apapun atas dia. Sehingga jika terjadi perselisihan yang seperti ini, ada yang menuntut dan ada yang dituntut, maka asalnya orang ini tidak ada tuntutan padanya. Sampai orang yang menuntut itu mendatangkan bukti. Sampai orang itu mendatangkan bukti. Tapi jika dia tidak mendatangkan bukti, maka kata Syekh, balil qawl fil inkari qawluhu biyaminih. Jika orang yang menuntut itu tidak bisa mendatangkan bukti, maka ucapan apa atau pengingkaran orang yang terdakwa ini lebih kuat dengan sumpahnya. Dengan sumpahnya. Nanti akan kita bahas dalam permasalahan fiqih tentang pembahasan tentang tuntutan. Maka orang yang menuntut itu harus dia mendatangkan dalil karena dia telah keluar dari asal. Tapi orang yang dituntut, tidak. Karena asalnya dia tidak terkena tuntutan, tidak terkena dakwaan apapun. Maka sehingga jika terjadi perselisihan dan si yang menuntut tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang diambil adalah ucapan orang yang berada di atas asal tersebut. Orang yang berada di atas asal, namun dengan sumpahnya. Namun jika si penuntut dapat mendatangkan hujjah, bukti dan dalil, maka di sini baru kita ambil ucapan orang yang menuntut tersebut. Karena ada dalil yang menunjukkan telah keluar dari hukum asal. Qala walamma kanatil ahkamu turja'u ila usuliha. Dan ketika seluruh hukum itu dikembalikan kepada asalnya. Hatta yatayaqqana zawalul asl. Sampai tegak keyakinan. Hilangnya asal tersebut. Ihtija ila dhikri usuli asya'in idha syakka fiha raja'a ila usuliha. Di saat kita mengetahui bahwa hukum-hukum semua itu dikembalikan kepada asalnya, sampai tegak keyakinan atau sampai tegak dalil yang menunjukkan telah keluar dari asalnya, ihtij, maka butuh untuk disebutkan beberapa asal perkara-perkara idza syakka fiha, yang mana jika seseorang itu di mana terjadi keraguan pada seseorang, roja'a ila usuliha, maka bisa dikembalikan kepada asalnya. Fakultu, kemudian beliau melanjutkan pada bait yang berikutnya. Al-aslu, beliau akan menyebutkan setelah kaidah ini, asal-asal perkara. Dalam air, apa asalnya? Dalam sesembelihan, apa asalnya? Dan seterusnya. Kenapa? Kata beliau, sebabnya adalah dikarenakan hukum-hukum itu semua dikembalikan kepada asalnya, maka butuh kita mengetahui asal-asal perkara. Inilah penjelasan dari kaidah wa tarji'ul ahkam lil yakini, atau kaidah yang dikenal oleh para ulama dengan al-yaqinu la yazul bisyak, bahwa keyakinan itu tidak dapat gugur dengan adanya asyak, keraguan. Kemudian sebelum kita menutup ad-dars, mungkin sedikit tanbih. Yani bahwa alhamdulillah kita telah masuk pada bulan Syaban. Bulan Syaban yang mana bulan ini merupakan di antara bulan-bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengannya. Dan di antara amalan yang paling dianjurkan untuk dikerjakan pada bulan ini yaitu as-shaum, adalah ibadah as-shaum. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi beliau berkata bahwa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthara siyaman min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasul berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban, ketika beliau berada di bulan Sya'ban. Demikian juga dalam hadis Aisyah pula yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu, atau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang pertama tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah yatahaffadhu min Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairi. Dahulu Rasul itu beliau yatahaffadh, peduli, perhatian dengan bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lainnya. Sehingga perkara yang paling disyariatkan pada bulan ini adalah as-shaum. Karena Nabi alaihissalatu wassalam beliau paling banyak puasanya di bulan tersebut, bulan Sya'ban yang kita berada dalamnya ini. Dalam riwayat Muslim juga Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma 'alimtuhu shoma syahran kullahu illa Ramadan." Atau disyariatkan al-ikthar fi shaum, disyariatkan memperbanyak shaum di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Aisyah bercerita bahwa Rasul itu sering berpuasa, atau hampir-hampir beliau seakan-akan beliau berpuasa dalam seluruh Sya'ban ini. Seakan-akan beliau berpuasa dalam seluruh Sya'ban. Tetapi perlu diperhatikan bahwa bukan berarti disyariatkan berpuasa selama satu bulan penuh pada bulan Sya'ban. Karena Rasulullah SAW beliau tidaklah melakukan puasa selama sebulan penuh. Sebagaimana kata Aisyah, ma 'alimtuhu shoma syahran kullahu illa Ramadan. Aku tidak mengetahui bahwa Rasul itu pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan saja. Sehingga yang disyariatkan adalah memperbanyak puasa, tetapi tidak membuatnya seluruh Sya'ban puasa seluruhnya, tidak. Tapi memperbanyak, baik dengan cara puasa sehari, berbuka sehari, atau puasa dengan berurutan dari awal Sya'ban sampai menjelang mendekati selesainya bulan Sya'ban, kemudian dia berbuka 2 atau 3 hari sebelum Sya'ban berakhir, atau puasa-puasa yang lain, baik dengan cara puasa Senin, Kamis, puasa-puasa yang dianjurkan. Kesimpulannya, yang disyariatkan yaitu memperbanyak shaum pada bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Dan juga diantara hikmah disyariatkannya shaum di bulan ini, sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW, bahwa bulan ini banyak manusia yang lalai, banyak orang yang lalai dari ta'atullah. Maka waktu-waktu yang mana seseorang itu lalai darinya, itu pahalanya lebih dilipat gandakan dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh waktu dan kesempatan, tempat atau waktu yang mana manusia lalai darinya, maka itu terdapat fadl, kelebihan dalam keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana waktu sepertiga malam terakhir itu banyak orang lalai darinya sehingga menggunakan waktu tersebut di mana kebanyakan orang lalai, makanya terdapat fadilah, terdapat keutamaan yang lebih. Demikian juga di antara hikmah yang ada dalam as-shaum di bulan Sya'ban adalah bahwa pada bulan Sya'ban ini amalan-amalan hamba itu diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan seorang hamba diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang untuk diangkat amalannya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Usamah bin Zaid. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyuhuri, ma tasumu fi Sya'ban?" Wahai Rasul, kenapa aku tidak melihat engkau berpuasa dalam satu bulan lebih banyak kecuali dari bulan Sya'ban ini? Maka beliau mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang manusia lalai darinya. Baina Rajabin wa Ramadan, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan, bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun, dan juga bulan Sya'ban adalah bulan yang turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Diangkatnya amalan hamba kepada Rabbul Alamin. Fa uhibbu an turfa 'amali wa ana shaimun. Maka aku senang, aku suka jika amalan itu diangkat di sisi Allah dalam keadaan aku sedang sedang shaim. Kemudian juga di antara hikmah as-shaum, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, yaitu at-tamrin, melatih seseorang untuk memasuki bulan Ramadan, memasuki untuk dapat mudah berpuasa di saat bulan Ramadan nanti. Naam. As-shaum, jika seorang terbiasa dengan melakukan as-shaum, maka akan mudah baginya puasa di kemudian hari. Tapi jika seorang itu jarang atau tidak pernah berpuasa kecuali puasa Ramadan, maka pasti ketika dia masuk bulan Ramadan akan terasa berat, akan terasa susah, berat baginya. Sehingga di antara hikmah syariat as-shaum di bulan ini yaitu melatih seseorang untuk mudah berpuasa sehingga ketika masuk bulan Ramadan dia tidak lemas dan tidak malas untuk tetap berada di atas amalan saleh, sehingga dia tetap giat di bulan Ramadan karena dia telah terlatih pada bulan Sya'ban ini. Dan juga yang terutama, hikmah yang terutama adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini merupakan sunnah kebiasaan Rasul alaihi salatu wassalam di bulan Sya'ban. Beliau menghidupkan bulan Sya'ban dengan as-shaum. Demikian juga para salafus salih, mereka semangat beramal salih di bulan ini. Demikian juga amalan-amalan salih yang lain seperti qiraatul Quran dan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka hendaknya kita sebelum memasuki bulan Ramadan, kita telah mempersiapkan diri kita, telah mempersiapkan hati kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amalan salih. Karena dunia ini yang kita hidup padanya merupakan mazrah, merupakan tempat cocok tanam kita. Kemudian akhirah nanti baru tempat panen. Kita akan mendapat hasil apa yang telah kita tanam di dunia dari amalan-amalan saleh tersebut. Maka seorang muslim hendaknya dia menggunakan waktu dengan baik, terlebih di waktu-waktu yang mulia, di bulan-bulan yang seperti ini. Melakukan amalan-amalan yang sunnah, jangan sampai terlewat dari kebaikan. Karena kesempatan itu seorang akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesempatan itu tidak akan terulang. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Semakin hari berlalu, terus berarti semakin dekat dengan ajal. Seorang semakin dekat dengan ajalnya sehari demi hari, terus dia mendekat kepada ajalnya. Maka gunakanlah hari-hari tersebut sebelum kita menjumpai ajal kita, dan sebelum Allah Azza wa Jal memanggil kita. Itulah yang ingin ana tanbih terkait bulan Sya'ban. Tapi kita jawabkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.